الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Ikhwan fillah anzakumullah, kita masih dalam Babul Haid dari kitab Zadul Mustaqim, dan kita memasuki pembahasan istihadhah. Setelah mu'allif rahimahullah menyebutkan bagaimana menentukan apakah itu haid atau istihadhah bagi mereka-mereka yang pemula dan bagi mereka-mereka yang memiliki kebiasaan. Bagi mereka-mereka yang pemula, baik bisa dilihat dengan teliti, dibedakan sifat darahnya. Jika tidak mampu, maka kembali kepada kebiasaan perempuan-perempuan dari kalangan kerabatnya. Adapun bagi orang-orang yang memiliki kebiasaan haid, kemudian dia mengalami istihadhah yang tidak terputus darahnya dalam jangka waktu yang lama, maka dia menggunakan baik kebiasaan dia sebagai patokannya. Di waktu-waktu haidnya dia dihukumi haid, selepas itu dihukumi istihadhah. Nah, dan dengan beberapa masail yang beliau sebutkan kemarin, baik tentang bagaimana kalau orang itu lupa kebiasaannya, lupa harinya, nah, atau hafal jumlahnya tapi lupa apakah di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kemudian kita masuk baik istihadhah. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal mustahabatu wa nahwuha tasilu farjaha wa ta'sibuhu wa natawadda li waqti kulli salatin wa tusalli furudan wa nawafil. Kata beliau rahimahullah, dan peranduan yang istihadhah, ini keluarnya darah terus menerus. Nah, yang disebutkan kemarin sifatnya merah, baik tidak sebagaimana darah haid yang hitam, juga tidak berbau. Perempuan yang istihadhah dan yang semisalnya, semisal dengan itu, mereka-mereka yang mengeluarkan air kencing terus-terusan. Nah, tasyilu farjaha, mencuci kemaluannya. Kalau datang waktu sholat, dicuci kemaluannya. Wa ta'sibu, kemudian diikat dengan kain, ditutup dengan kain, dengan pembalut atau bungkalnya setelah dibersihkan. Wa tatawaddu li waqti kulli salatin, dan berwudu di waktu setiap sholat. Di waktu setiap sholat, nah, setiap sholat dia wudu. Nah, tatkala masuk waktu sholat maghrib, dia menjalankan sholat maghrib, nanti tatkala waktu sholat isya, nah, dia harus wudu kembali. Khairuddin azakumullah, ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Nah, pendapat yang rajih dalam masalah ini, baik wudu setiap sholat itu hukumnya sunnah mustahab, bukan perkara yang wajib, kecuali jika wudunya batal dengan pembatal wudu. Kalau datang waktu sholat isya kemudian dia mengalami pembatal wudu yang sudah kita bahas, maka dia mengulangi wudunya. Tapi kalau datang waktu sholat isya dia tidak mengalami pembatal wudu, nah, hanya darah yang keluar terus dalam dari kemaluannya, maka tidak perlu kemudian untuk mengulangi wudunya. Nah, jadi mengulangi wudu itu mustahab. Nah, dan berwudunya yang wajib itu kalau terjadi pembatal wudu. Nah, khamisuddin azakumullah, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini mazhabnya Imam Malik. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya wudu. Nah, bagi mereka-mereka istihadah. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, istihadah itu keluarnya darah terus-terusan. Nah, yang tidak berhenti darahnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak ada faedahnya kemudian kalau setiap sholat baik atau setiap keluarga istihadah dia dianggap batal wudunya. Nah, maka dia bukan batal wudu. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau berpendapat bahwasanya wajib hukumnya, ini pendapat beliau yang pertama. Wajib hukumnya bagi orang yang istihadah setiap datang waktu sholat untuk mengulangi wudunya. Ini pendapat beliau yang pertama. Kemudian beliau rujuk. Nah, dan berpendapat sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seseorang istihadah datang waktu sholat selama wudunya belum batal, maka tidak wajib untuk mengulangi wudunya. Nah, hanya sekedar darah yang terus keluar tidak membatalkan wudunya. Baik. Tapi kalau dia mengulangi wudunya, mustahab. Nah, tidak dihukumi wajib. Baik. Kemudian kata Ma'alim rahimahullah, wa tusalli furudan wa nawafil. Dia sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, jadi sholat fardu dan sholat sunnah. Baik. Dengan wudu yang dia jalankan, dia bisa menjalankan dengan wudunya sholat fardu, baik, dan juga menjalankan yang untuk sholat sunnah. Wala tuta illa ma'asofil anati. Dan tidak digauli perempuan yang istihadah kecuali bersama dengan khawatirnya al-anak. Anak itu keadaan yang berbahaya atau menyusahkan karena tidak jima. Nah, baik. Ini pendapatnya mu'allif rahimahullah. Nah, bahwasanya perempuan yang istihadah tidak boleh untuk dijimai. Nah, boleh kalau dikhawatirkan, kalau tidak dijima akan menimbulkan masakoh, menimbulkan rasa berat. Berarti baik pembolehannya ini lidururoh. Nah, pembolehannya lidururoh. Ikhwan fillah azakumullah, baik, berdalil tentang larangan menjimai perempuan istihadah dengan surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid, tentang perempuan yang haid, tentang darah haid. Qul huwa adza, katakan itu adalah kotoran. Nah, fakta jilunisa fil mahid, maka jauhilah perempuan tatkala masa haid. Menurut mereka baik dar istihadah itu juga ada. Nah, kotoran yang kemudian tidak boleh digauli perempuan tatkala mengeluarkan darah istihadah. Nah, baik. Ini khonis binaamakumullah. Baik, darah istihadah itu darah yang najis. Sebagaimana haid, maka dia baik harus ditinggalkan. Nah, ini yang pertama. Baik. Jadi kemudian dari ta'lil alasan, mereka menyatakan baik kalau perempuan istihadah itu digauli, nah, maka kemaluan laki-laki itu akan bercampur terkena barang yang najis. Ini darah istihadah. Nah, yang kemasalnya seseorang itu tidak boleh bersentuhan dengan barang yang najis, maka tidak boleh kemudian menggauli perempuan yang sedang istihadah. Tapi mereka sepakat, nah, pengharuman untuk menggauli orang yang istihadah itu tidak sama dengan pengharuman menggauli perempuan yang haid. Nah, Kalau larangan menggauli perempuan yang haid itu nasnya syirik. Tapi kalau si hawa itu zinsia. Sehingga pengharamannya tidak sama. Baik. Kemudian yang panik gini azakumullah. Nah, ini beberapa ta'lil. Baik, beberapa ta'lil. Naam. Yang disebutkan oleh mereka-mereka yang berpendapat bahwasanya perempuan itu hawa dilarang untuk digauli. Tapi khonifidina'azakumullah. Naam. Pendapat yang rajih, pendapat yang menyatakan baik bolehnya perempuan yang istihala untuk digauli. Nah, bolehnya perempuan istihala untuk digauli. Karena khonifidina azakumullah kembali kepada baru'atul asliyah, hukum asal. Tidak ada dalil yang menyebutkan larangan untuk baik menggauli perempuan yang sedang istihala. Tidak ada larangannya. Tidak bisa dikiaskan dengan nifas atau baik apa dengan head. Nah, ini berbeda. Nah, dan pada zamannya sahabat itu banyak perempuan-perempuan sahabat yang istihadah. Tidak dimungkinkan dari Rasulullah yang menyatakan kepada para suami, nah, jangan kalian menggauli istri kalian tatkala istihadah. Tidak disebutkan. Beda dengan perkara head. Nah, yang jelas syarif. Baik, bahkan disebutkan kafarahnya. Nah, bagi mereka-mereka yang menggaulinya. Baik, tapi dalam masalah istihadah tidak ada. Nah, tidak disebutkan kafarah. Ini menunjukkan ikhwan ibn azakumullah hukum asalnya boleh. Nah, perempuan yang istihadah untuk digauli. Nah, baik. Dan juga tatkala istihadah dikiaskan dengan haid, ini jelas beda. Dari sisi sifat darahnya juga sudah berbeda. Yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin. Sifat darahnya itu sudah beda antara haid dengan istihadah. Bagaimana mungkin kemudian dikiaskan? Nah. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah khair, dari sisi waktunya. Haid itu sebentar. Haid itu keumuman yang disebutkan 6 hari atau 7 hari. Tapi kalau istihadah bisa nyambung berbulan-bulan, keluar terus darah dari perempuan dan tidak akan berhenti. Nah, kalau kemudian diharamkan seorang suami untuk menggauli istri sedang istihadah, tentunya ini timbul mahaqqah. Nah, pada waktunya begitu lama. Kalau istihadah beda dengan haid, hanya sepekan misalnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, baik pendapat yang rajih. Nah, dalam masalah ini diperbolehkan. Nah, untuk menggauli perempuan yang istihadah, tapi dengan syarat. Nah, tidak menggauli di masa-masa kebiasaan haidnya. Nah, yang sudah kita bahas. Kalau misalnya perempuan biasa haid di awal bulan 7 hari. Nah, maka setiap di awal bulan dan selama 7 hari tidak boleh perempuan itu digauli oleh suaminya, karena dia sekarang digauli perempuan yang haid. Selepas dari itu, nah, maka boleh digauli. Baik. Meskipun ikhwan fillah jazakumullah, darah yang keluar sifatnya sama. Tidak ada perbedaan antara hari yang ke-7 dengan hari yang ke-8. Nah, ini sudah kita bahas. Karena kebiasaan dia 7 hari di awal bulan, baik, maka setiap awal bulan selama 7 hari perempuan atau istrinya tidak boleh digauli, karena dia sekarang di bumi sedang haid. Nah, hari yang ke-8 atau ke-9 dan seterusnya yang dia masih mengeluarkan darah yang sifat darahnya sama dengan hari yang pertama sampai yang ke-7, dia di bumi perempuan istihadah. Nah, boleh untuk digauli. Nah, ini ikhwan yang dinamakan, sehingga tidak mutlak bolehnya menggauli perempuan istihadah. Jadi sejak haid selama bukan kebiasaan waktu-waktu haidnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Beliau sebutkan rahimahullah. Wa yastahabbu ghusluha li kulli salatin. Disunnahkan mandi setiap kali salat. Nah, ini sunnah. Baik. Rasulullah SAW beliau memerintahkan perempuan-perempuan yang haid untuk mandi setiap kali sholat. Nah, maknanya datang waktu sholat, dia mandi kemudian dijamak sholatnya. Nah, waktu zuhur datang, dia mandi kemudian mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar dijamak. Dan menyatakan ini jamak suri, maknanya sholat zuhurnya itu dikerjakan di akhir waktu. Nah, sehingga diperkirakan selesai sholat zuhur dia selesai kemudian masuk sholat asar. Nah, jadi tinggal sekali mandi baik untuk dua kali sholat. Nah, demikian pula Farid bin Azakwa tatkala dia mengerjakan sholat maghrib itu dijamak dengan sholat isya. Baik, dan disunahkan pula untuk mandi. Nah, dikerjakan baik jamak suri, maghribnya dikerjakan di akhir waktunya. Kemudian nanti setelah itu selesai salam, tunggu sebentar sudah masuk waktu sholat isya. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, kalau seorang tidak mandi enggak ada masalah. Nah, kalau dia mau mandi setiap kali sholat tidak dijamak juga tidak ada masalah. Nah, ini hanya perkara yang sunnah. Baik, agar tidak menimbulkan masakoh. Nah, intinya kalau di dunia agama Allah, perempuan istihadhah boleh kemudian tadi jamak sholatnya. Nah, tadi disebutkan oleh ulama jamaknya jamak suruh. Nah, bukan jamak yang sering kita kenal yang menarik waktu sholat di waktu ke depan atau di waktu belakangnya. Tapi ini jamak suruh, maknanya setiap waktu sholat dikerjakan pada waktu masing-masingnya. Tidak ada yang ditarik masuk ke waktu yang lainnya, tidak. Nah, cuma ini dikerjakan di akhir waktu dan ini dikerjakan di awal waktu. Nah, sehingga seakan-akan dia mengerjakan sholat jamak. Baik, ini khan fidina azakumullah. Baik, ini naam akhir. Baik, akhir dari apa yang disebutkan tentang istihadhah. Nah, dan perempuan yang istihadhah dia hanya wajib sekali mandi tatkala selesai masa haidnya. Nah, tadi disebutkan kalau kebiasaan dia itu 7 hari di awal bulan, pada hari yang ke-7 selesai dia mandi. Nah, mandi haid. Baik, kemudian maaf, dia melanjutkan masa istihadhah. Hanya itu kewajiban mandinya. Selama dia masa istihadhah, dia tidak wajib untuk mandi setiap sholat. Yang tadi kita sebutkan, hukumnya sunnah. Kewajiban mandinya hanya jika selesai masa haidnya. Nah, kemudian beliau masuk poin yang paling akhir, yakni permasalahan nifas. Nah, jadi permasalahan darah perempuan itu ada 3, haid, istihadhah, dan yang terakhir nifas. Ada sebagian para ulama baik yang menyebutkan 4. Nah, darah fasad, darah yang rusak. Nah, dan sebagian menyatakan itu masuk dalam kategori istihadhah. Ada yang menyendirikan, 3-4. Baik. Ada yang menyatakan 4, ada yang 3. Kalau 3 berarti damul fasad masuk ke dalam istihadhah. Baik, sekarang poin yang paling akhir. Nifas. Qala rahimahullah. Wa aktsaru muddatin nifasi 40 yawman. Mayoritas atau paling lama jangka waktu nifas itu 40 hari. Nah, akhbar. Baik, Tuhan Ibadina Azzaikumullah, ini ijma'nya para ulama dari kalangan sahabat Umar bin Khattab, Ibn Abbas, Ummu Salamah, dan tidak diketahui yang menyelisihi mereka tentang masalah nifas yang paling maksimal itu 40 hari. Nah, sebagaimana disebutkan dari Ummi Salamah yang menyatakan saat nifasa perempuan-perempuan yang nifas tajlisu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam muddat 40 yawman. Perempuan-perempuan nifas pada zaman Nabi itu mereka tidak menjalankan ibadah, meninggalkan ibadah selama 40 hari. Nah, rawi Ahmad, baik hadisnya sahih atau hasan. Nah, ini khan fidina azakumullah. Baik, jadi 40 hari. Para ulama menyebutkan 40 hari itu apakah batasan maksimal? Nah, paling banyak atau mayoritas maknanya kebiasaan orang itu paling banyak head nifas 40 hari. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam masalah na'am, dalam masalah head. Syaikhullah Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menguatkan pendapat nifas itu juga tidak ada batasannya. Selama itu sifatnya adalah nifas, maka dia jadi nifas berapapun lamanya, meskipun lebih dari 40 hari. Sehingga khalifidina azakumullah. Nah, pendapat yang lainnya baik, yang menyebutkan bahwasanya kalau 40 hari itu masih keluar darahnya, baik, maka dia masih dihukumi nifas. Karena makna arba'ina yauman itu azlabiyah. Nah, jadi kebiasaan sahabiah nifas 40 hari yang tidak menafikan ada yang lebih dari itu. Nah, jadi bukan batasan. Sehingga sebagian berpendapat, si antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, nah, kalau kemudian 40 hari masuk keluar darahnya, ditunggu sampai 60 hari. Nah, itu sudah batas maksimal 60 hari. Karena ada pada para perempuan itu nifasnya sampai 60 hari. Nah, sehingga mereka berpendapat arba'ina yauman itu aghlabiyah. Ya. Jadi kebiasaan yang ada di kalangan perempuan bukan sebuah batasan. Nah, ini ikhwani fillah rahimakumullah. Baik. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, mereka-mereka yang mengalami nifas itu, nah, pendapat yang rajih itu 40 hari paling lama. Kalau sudah lewat dari itu dihukumi istihadah. Nah, jadi kalau lewat dari masa nifas, saya tapi darahnya masih keluar, dia dihukumi istihadah. Kecuali, nah, kalau pas dengan masa haidnya. Masa haidnya itu di awal bulan 7 hari misalnya. Nah, dia mengalami nifas sudah 40 hari. Baik, sekarang masuk hari yang ke-41. Nah, kalau itu bertepatan dengan kebiasaan haid dia, maka dia dihukumi haid. Nah, jadi melanjutkan dia tidak boleh beribadah. Tapi kalau ternyata 41 harinya itu di akhir bulan, ya, atau di pertengahan bulan yang bukan kebiasaan haid dia, maka dihukumi istihadah. Nah, dia mandi untuk nifas, kemudian menjalankan ibadah. Nah, baik, terus sampai nanti datangnya kebiasaan haid dia. Baik, maka begini sedang haid. Nah, ini ikhwan yang kedina Allah. Bagaimana kalau kemudian sebelum 40 hari sudah selesai, sudah tidak keluar darahnya, ya dihukumi suci. Nah, karena 40 hari itu mayoritas. Nah, maksimal. Baik, boleh kurang dari itu, tapi tidak untuk lebihnya. Kalau lebih dari 40 hari, dia istihadah. Nah, kalau kurang dari 40 hari sudah suci, maka dia dianggap suci. Nah, ini ikhwan yang kedina Allah. Dan dijelaskan oleh para ulama, darah nifas itu adalah darah yang keluar baik tatkala perempuan melahirkan. Nah, bersamaan dengan melahirkan atau setelah melahirkan atau sebelum melahirkan, baik yang disertai dengan rasa sakit baik menjelang kelahiran. Itu yang disebut darah nifas. Nah, kalau sebelum melahirkan dia mengeluarkan darah tapi tidak ada rasa sakit sama sekali, maka dia dianggap darah kasar. Nah, dari sihab. Baik. Tapi kalau saya keluar darahnya menjelang kelahiran yang kemudian disertai dengan rasa sakit yang luar biasa sebagaimana perempuan mau melahirkan, maka darah yang keluar dianggap darah nifas. Dia sudah tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Nah, tapi kalau kemudian tidak terasa sakit tapi keluar darahnya, nah, maka bukan darah nifas, maka dia tetap wajib untuk menjalankan sholat. Ini apa yang dina azab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan sehari, nah, baik dua hari atau tiga hari, nah, menjelang kelahiran itu disebut darah nifas, tapi dengan syarat disertai rasa sakit, baik, seperti mana, sebagaimana orang yang mau melahirkan. Kalau sudah keluar darah dan terasa sakit yang luar biasa, Nah, maka dia darah nifas. Baik, ini ikhwani fi dinna azakumullah. Tapi ikhwani fi dinna azakumullah, misalnya 3 hari seorang keluar darah disertai rasa sakit yang luar biasa. Baru kemudian hari yang ketiga perempuan itu melahirkan. Nah, tadi disebutkan darah yang keluar sebelum melahirkan disertai rasa sakit, dia disebut nifas. Terus bagaimana hitungan 40 hari dimulai dari mana ini? Nah, 3 hari menjelang kelahiran atau tatkala dia melahirkan bayinya? Saya Muhammad Bissalah, saya menyebutkan hitungan 40 itu dimulai tatkala dia melahirkan bayinya. Nah, tatkala dia melahirkan bayinya, itulah hitungan dia dihitung 40 harinya nantinya. Mulai hitungan awal. Nah, bukan hitungan sebelum dia melahirkan. Nah, ini ikhwan fi dinillah rahimakumullah. Baik. Ini naham tentang masalah darah nifas. Ya, maksimal 40 hari. Nah, ikhwan fi dinillah rahimakumullah, darah yang keluar pada perempuan itu, baik, imma keluarnya itu tatkala kehamilan sebelum berusia 4 bulan. Maka dia dianggap darah fasad. Darah istihadah. Maka dia misalnya perempuan keguguran. Nah, sebelum saya 4 bulan, maka dia dianggap istihadah. Baik, maka dia tetap wajib untuk menjalankan sholat dan ibadah yang lainnya. Kalau perempuan itu keguguran dalam keadaan kandungnya sudah lebih dari 4 bulan, itu sudah ditiupkan roh. Nah, berarti sudah wujudnya manusia. Nah, karena ada rohnya, maka dia disini nifas tatkala keguguran. Nah, berarti nanti asamnya juga dukung manusia. Jadi, dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, kalau kemudian keguburannya itu sebelum 4 bulan, maka dia dianggap biasa tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, dia hukumi darahnya dari sahabat. Jadi, kalau sudah dicukupkan roh, dihukumi darah nifas. Nah, ini khan bidina azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan rahimahullah wa mata tahurat qablahu tatahharat, dan kapan perempuan itu suci sebelumnya, sebelum 40 hari, maka dia mandi wa sholat dan mengerjakan sholat. Nah, fa'in awaduha adam, kalau kemudian kembali lagi darahnya setelah sholat, setelah berhenti darah haidnya. Nah, kemudian sholat. Wa mata tawrat qablahu wa tatahhara wa sallat, nah, wa yukrahu wadhuha qabla 40 ba'da tatahhuri. Nah, kelewatan. Baik, jadi kalau nah perempuan yang nifas sebelum 40 hari sudah berhenti darahnya, ya, enggak keluar darah, maka dia mandi. Kemudian dia salat. Wa yukrahu wadhuha, tapi makruh hukum bagi suaminya untuk menggaulinya. Nah, sebelum 40 hari. Baik. Qabla 40 ba'da tatahhur. Jadi kalau sebelum 40 hari nifasnya, meskipun sudah suci, meskipun sudah sholat, maka makruh hukum bagi suaminya untuk menggaulinya. Nah, ini khani kibina azakumullah. Baik, berdalil Utsman bin Abil As, tatkala istrinya itu suci dari nifas sebelum 40 hari, nah, maka istrinya menyatakan la taqrabuni, jangan kamu mendekati aku. Nah, baik, ini beberapa hadis yang disebutkan. Baik, tapi ikhwan yang dinamakan melalui riwayat ini fihi maqal, dibicarakan oleh para ulama. Nah, dan pendapat yang rajih, baik, Kalau memang sudah suci dari nifasnya, maka boleh untuk dihauli, meskipun belum mencapai 40 hari. Nah, tadi disebutkan 40 hari itu maksimal. Kalau sebelum itu sudah suci, maka dia sudah wajib ibadah dan boleh untuk dihauli. Nah, kemudian kalau darahnya kembali setelah suci, balik lagi darahnya keluar, nah, pamastukun fi, maka dilakukan apakah darah nifas atau darah istihadhah, nah, tasumu wa tusalli, maka dia berpuasa dan sholat, wa tajzil wajib, nah, dan dia mengqadha perkara yang wajib. Kalau dia punya utang puasa misalnya, dikodok. Nah, baik, ini pendapatnya mu'alif rahimahullah. Jadi kalau kemudian datang darahnya setelah suci, baik, ini darah yang diragukan, maka tetap dia mengerjakan ibadah. Nah, subhanallah jazakumullah. Nah, kalau kemudian baik disebutkan oleh Syaikhul Rahimahullah warrajih anna in kana al'id kamun nifas bi launihi wa ra'ihatihi, kalau yang kembali itu kembali keluar secara nifas dari sisi darah warnanya, dari sisi baunya, wa kulli aqwali, dalam segala keadaan persis dengan darah nifas, falaysa masukan fihi, maka tidak diragukan. Nah, bahwa namun maklumun, baik, itu darah yang sudah yakin itu darah nifas, fala tasumu wala tusalli, maka dia tidak boleh untuk puasa dan tidak boleh untuk sholat kalau kurang dari 40 hari. Misalnya 20 hari suci, dia sudah mengerjakan sholat, ternyata hari yang ke-25, nah, keluar lagi darahnya dengan sifat yang persis dengan darah nifas, dan dari segala sisi persis dengan darah nifas, maka dia dihukumi nifas. Nah, dia tidak boleh menjalankan aktivitas ibadah. Baik. Wa taqdi shaum duna shalah, dan dia nanti mengqadha puasa tanpa mengqadha salat. Nah. Wa in alimat bil qara'i annahu laysa daman nifas, kalau dilihat dari korina-korina, indikasi-indikasinya dia bukan darah nifas, dari sifatnya, dari sifatnya meragukan, ini bukan darah nifas. Nah, baik. Baik yang hukumnya tahirah kita semua tusalli, maka dia juga perempuan yang suci. Kalau dilihat ini darahnya kok merah, tidak kayak darah nifas ini, maka dia juga istihadhah. Nah, dia menjalankan aktivitas ibadah. Baik, ini khani kebinaan ya Allah. Baik. Wa huwa al-haid fi ma yaqilu. Nah, maka perempuan nifas itu kata mu'alif sebagaimana perempuan yang haid pada apa-apa yang dihalalkan. Nah, baik, jadi tatkala segala perkara yang hukumnya dihukumi haid itu juga sama dengan hukumnya nifas. Apa-apa yang terlarang itu sama dengan hukum nifas. Tidak boleh menggauli istrinya juga sama pada nifas. Nah, wa yahrumu baik, wa yajibu, wa yasudu ghair iddah. Nah, dan dia haram. Jadi haram sebagaimana yang diharamkan pada waktu haid. Baik. Jadi perkara-perkara yang dihalalkan tatkala haid itu juga dihalalkan tatkala nifas. Misalnya istimta', nah, yang boleh kemudian mencumbu istrinya tatkala haid itu boleh dicatat tatkala nifas. Ini perkara yang dihalalkan. Kemudian wayahru, yang diharamkan tatkala haid itu diharamkan untuk sholat, diharamkan untuk puasa. Pada saat nifas juga sama. Perkara yang diharamkan tatkala haid sama dengan yang diharamkan tatkala nifas. Nah, wajibu, baik, kewajibannya juga sama. Nah, tatkala haid itu selesai wajib untuk mandi. Nah, maka tatkala nifas selesai juga wajib untuk mandi. Kewajibannya sama, baik. Wajib itu, baik. Apa yang gugur tatkala haid Itu juga sama tatkala nifas. Tatkala haid tidak wajib sholat, tatkala nifas juga sama tidak wajib sholat. Nah, apa-apa yang gugur itu sama. Jadi gugur sama antara haid dengan nifas. Nah, ghairul iddah kecuali masa iddah. Nah, kecuali masa iddah. Baik. Kalau 6 haid itu dihitung sebagai masa iddah karena masa iddah itu 3 kali suci. Nah, suci dari haid itu dihitung. Baik. Kalau nifas 6 3. Nah, nifas tidak dihitung. Baik. Jadi kalau seorang melahirkan, ya, kalau seorang melahirkan, dia ya selesai masa iddahnya. Kalau dia tatkala hamil, masa iddahnya tatkala dia melahirkan. Nah, ini akan dibina Allah. Baik. Nah, jadi kalau perempuan itu ditalak tatkala hamil, ya tatkala hamil, baik. Kemudian satu pekan setelah ditalak, dia melahirkan. Maka selesai masa iddahnya. Nah, beda dengan perempuan yang ditalak tatkala tidak hamil, maka dia menunggu 3 kali suci dari haidnya. Nah, ini fad bidina Allah. Maka semua hukumnya sama kecuali masa iddah. Ini beda antara haid wan nifas. Nah, wal buluh, kemudian juga baligh. Nah, baik. Ini haid, baik. Anna yufariqul haid fil buluh. Nah, jadi haid itu alamat, tanda-tanda balik. Nah, haid itu tanda-tanda balik. Nah, adapun hamil dia bukan tanda balik. Nah, jadi yang disebut oleh para fuqaha tanda orang itu dewasa, baik, itu haid bagi perempuan haid. Tidak disebutkan hamil. Nah, perempuan yang hamil itu tidak menunjukkan pula dia sudah dewasa. Nah, baik. Karena ikhwan yang dibina Allah. Nah, kenapa kok baik, nah, hamil kok bukan sebagai tanda dewasa? Tidak. Yang jadi tanda dewasa itu kalau inzal, keluarnya air mani. Nah, kalau perempuan yang hamil, baik, ya mungkin secara otomatis itu keluar air maninya. Nah, jadi dia sudah dewasa otomatis. Nah, jadi bukan hamilnya itu, tapi inzalnya, keluar air maninya. Itu yang menunjukkan dewasanya dia. Haid kemudian keluarnya air mani. Baik, dan tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, ini tanda-tanda dewasa. Jadi kehamilan tidak masuk di dalamnya. Nah, baik. Ini khani fidina Allah. Baik. Wa in walada di akhir yang beliau sebutkan, baik. Wa in waladat tau'amain, kalau dia melahirkan anak yang kembar, dia melahirkan anak kembar. Fa awwalu nifasin wa akhiruhu min awwalihima, maka nifasnya itu dihitung dari bayi yang pertama. Nah, bayi yang pertama keluar itulah dimulai dia masa haidnya. Baik. Dan akhirnya min awwalihima, dan akhirnya dari yang lebih dulu dari yang keduanya. Nah, jadi kalau baik, seseorang melahirkan anak, nah mana yang pertama kembar anaknya. Baik. Kemudian mungkin berjarak 1 hari atau 2 hari melahirkan lagi. Nah, anak kembarnya. Baik. Hitungannya itu nifasnya itu dimulai dari anak yang pertama. Nah, kemarin. Baik. Itu sudah dimulai 1 hari. Nah, kalau kemudian hitungan 40 harinya kapan? Masa akhirnya. Ya, anak yang pertama itu. Nah, jadi anak yang pertamanya itu. Baik. Ini khani firina ajatumul ini menurut ma'alaf rahimahullah ta'ala. Nah, warasih kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Idza tajaddada jam'ul tsani fa innahu wa inna tabqa fi nifasiha. Kalau kemudian keluar darah yang kedua tatkala melahirkan yang kedua, maka dia masih dihukumi darah nifas. Nah, jadi kalau misalnya saya dari nifas yang kedua itu masih keluar, maka dia meskipun lebih dari 40 hari misalnya, maka dia saya hukumi yang kedua, bukan hukumi bayi yang pertama kali keluar. Nah, ini kan kita nak melalui. Sehingga misal bayi yang kedua itu Allah alam keluarnya mungkin berjarak 1 minggu. Kalau misalnya bayi yang pertama keluar lahir sudah, nah, kembarannya belum lahir-lahir, 1 minggu baru keluar. Nah, kalau kembarannya itu anak yang kedua keluar sepekan kemudian, dalam keadaan dia sudah menjalani waktu nifas selama 1 pekan, dengan keluarnya bayi yang kedua ini, maka istina, maka diawali dari yang kedua ini. Ini gugur semuanya. Nah, diawali dari hitungan baru dengan lahirnya bayi yang kedua. Nah, berarti yang sudah sepekan lagi ya sudah gugur, nggak dihitung. Sekarang mulai perhitungannya itu dari lahirnya bayi yang kedua ini sampai 40 hari setelahnya. Nah, berarti kalau di total misalnya 40 hari plus 1 pekan. Nah, kali 1 pekan ini nggak dihitung. Nah, ini mulut dengan lahirnya bayi yang kedua. Nah, ini Ikhwan Fidina Rasulullah. Baik, ini nah, akhir dari kitab Thahar yang sudah sebutkan. Nah, kemudian masuk kitab Shalah. Nah, kitab Shalah. Baik, Ikhwan Fidina Rasulullah. Nah, Shalah itu rukun tani min arkanil Islam, rukun kedua di rukun Islam, yang tidak sah sholat seseorang kecuali ma'at tahar. Sehingga mu'alif rahimahullah na'am membahas permasalahan tahar. Baik, as-sholat lughatan makna doa, sholat secara bahasa maknanya doa. Wasilahan secara istilah ta'abbud lillah, peribadahan untuk Allah, biakwalin wa af'alin, dengan ucapan dan perbuatan, maklumatin yang sudah diketahui, mustatahah bitadzir, dibuka dengan tadzir, mustatamah bitadzir, dan ditutup dengan salam. Ini makna sholat istilahnya. Ibadah kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang sudah maklumah, diketahui bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Jadi itu as-shalah nah istilah. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, salat itu sebuah ibadah yang disyaratkan dalam setiap agama. Dalam semua agama saya diwajibkan untuk sholat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 43 tatkala memerintahkan kepada Maryam alaihissalam, nah wasjudi warki, nah dan sujudlah, warka'i dan ruku'lah, menunjukkan perintah untuk sujud, perintah untuk rukuk, ini sholat. Tapi bagaimana kaifiahnya? Ini tentunya berbeda-beda antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Yang jelas di situ ada perintah untuk mengerjakan sholat. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, nah, sholat ini memiliki perbedaan dari rukun-rukun yang lainnya. Yang mana sholat ini baik diwajibkan oleh Allah tanpa perantara, langsung na'am Allah baik memanggil Rasulnya Muhammad bin Abdullah, beda dengan syariat yang lain. Kemudian juga diwajibkan di tempat yang paling tinggi, nah tidak sebagaimana baik syariat yang lain. Baik, dan juga di malam yang paling afdol di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam mi'rajnya beliau. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, baik ini nah diwajibkan di tempat yang paling tinggi, di malam yang paling mulia di sisi Rasulullah sesandang biduni wasifah, tanpa adanya perantara. Nah, qala rahimahullah, As-salatu tajibu ala kulli muslimin mukallafin la haidun wa nufasa. Salat wajib bagi setiap muslim. Yang pertama, wajib baik bagi setiap muslim. Berarti orang kafir enggak wajib untuk salat. Mukallafin, yang dia mukallaf. Nah, makna mukallaf, dia berakal, dia dewasa. Ini makna mukallaf. Nah, balik akhir, kemana mukallaf? La haidun wa nufasa. Tidak perempuan yang haid, tidak pula nifas. Nah, jadi kalau perempuan haid wa nifas, ini tidak wajib untuk menjalankan sholat. Wa yazbi man zal aqluhu binaumin. Dan mengqadha sholat. Orang yang hilang akalnya binaumin, dengan tidur. Kalau seorang ketiduran dari waktu sholat sehingga keluar waktunya, maka wajib dia untuk mengqadhanya. Nah, jadi hilangnya akal dengan tidur, baik ini wajib untuk mengqadhanya. Yang Rasulullah menyebutkan man nasiya sholatan au nama anha, barang siapa yang lupa dari sholatnya atau dia ketiduran, kafaratuha, maka kafarahnya aisyaliyaha idza dzakaraha, dia sholat tatkala dia ingat, tatkala dia bangun. Nah, baik, jadi mereka-mereka yang ketiduran wajib mengqadha sholatnya. Aw ilma'in, atau hilang akalnya karena pingsan. Nah, hilang akalnya karena pingsan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, baik, di dalam masalah pingsan ini para ulama ikhtilaf. Nah, ada yang menyatakan orang yang pingsan itu wajib mengqadha sholatnya. Nah, nanti kalau sudah sadar dari pingsannya, dia qadha sholatnya. Baik, ada yang memberikan batasan waktunya. Nah, bahwasannya diantaranya Abu Hanifah beliau berpendapat kalau 5 waktu dan kurang dari itu diqadha. Tapi kalau sudah lebih dari 5 waktu sholat, tidak ada kewajiban qadha. Tertimbun masalah yang berat. Nah, dia pingsan seharian, baik, atau setengah hari, mungkin 2 sholat, waktu sholat yang dia tidak sempat jalan karena pingsan, maka dia mengqadhanya. Nah, tapi kalau dia pingsannya 3 hari misalnya, maka tidak wajib untuk mengqadha. Baik, ini akan diterima oleh semuanya. Nah, kemudian Syaikh Abu Salih Al-Utsaimin beliau menyatakan anna rajih qaul man yaqula yakdi mutlaqan. Bahwa pendapat yang rajih, baik, secara mutlak orang yang pingsan tidak wajib mengqadha salatnya. Nah, li anna qiyasahu 'ala na'im laisa bisahih. Karena mengkiaskan dengan orang yang tidur itu tidak sahih. Orang yang menyatakan wajib mengqadha itu karena dikiaskan dengan orang yang sedang tidur. Ini beda. Nah, antara pingsan dengan tidur ini beda, sehingga hukumnya beda. Kalau ketiduran diqadha, nah kalau pingsan tidak diqadha. Dia melewati berapa waktu sholat tidak diqadha karena dia pingsan. Nah, bukan tidur. Apa kemudian perbedaan antara tidur dengan pingsan? Beliau rahimahullah menyebutkan fana'in yastaikidu idza uqidha. Orang yang tidur itu kalau dibangunkan dia akan terbangun. Nah, wa ammal mughni 'alai, adapun orang yang pingsan, fa innahu la yashur. Dia tidak merasa kalau dia dibangunkan, dia enggak akan bangun kalau dia pingsan. Nah, maka dari sisi ini sudah beda, maka tidak bisa dikiaskan. Baik, ini ikhwan fil din azakumullah. Nah, sehingga ikhwan fil din azakumullah, baik, pendapat yang rajih dalam masalah ini, nah, ini pendapatnya baik a'immatus salasah. Pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, baik Imam Malik, yang menyatakan baik tidak wajibnya untuk mengqadha bagi mereka-mereka yang pingsan. Baik, yang berbeda dengan Abu Hanifah yang menyebutkan kalau sehari semalam diqadha, kalau lebih dari itu tidak diqadha. Nah, kemudian au sukrin atau mabuk. Nah, Orang hilang akalnya dengan sebab mabuk, baik menurut mu'alif ini juga wajib untuk diqadha. Nah, baik, ini juga ikhwan jami'an jazakumullah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, walihada kana al-a'immatul arba'a muttafiqina ala anna man zal aqlu bisukrin fa innahu yaqdi. Imam yang empat bersepakat barang siapa yang hilang akalnya karena mabuk, maka dia mengkodok sholatnya. Nah, dia mengkodok sholatnya kalau hilang akalnya karena mabuk. Sama saja panik bina Allah, baik dia dalam keadaan berdosa maupun dia dalam keadaan tidak berdosa. Maknanya panik bina Allah, kalau seorang itu minum minuman keras, baik setelah itu dia mabuk, nah, dan dia meninggalkan salat. Dia mendapatkan dosa karena minum khamr. Nah, dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Kalau dia sudah sadar dari mabuknya, baik, maka dia mengqadha salat. Nah, ini orang yang berdosa. Juga sama hukumnya mengqadha salatnya bagi mereka yang tidak berdosa. Maknanya kalau seorang melihat minuman dianggap itu minuman yang biasa, dia tidak sangka itu khamr, kemudian dia minum habis dan ternyata itu khamr, setelah minum habis ternyata kemudian dia mabuk, baik, dan dia meninggalkan sholat karena mabuknya, nah maka dia tidak berdosa tapi dia wajib untuk mengqadha sholatnya. Nah, jadi hukumnya sama, tetap wajib mengqadha apakah dia dalam keadaan berdosa dengan perbuatannya maupun tidak berdosa dengan perbuatannya. Baik. Wa nahu dan atau wa nahi dan yang semisalnya. Nah, jadi hilang akalnya. Wa la tasihhu min majnunin wa la kafirin. Tidak sah sholat itu dari orang yang gila dan orang yang kafir. Kalau orang gila mengerjakan sholat tidak sah, karena tanpa niat. Nah, jadi orang gila kalau mengerjakan sholat itu tanpa niat, maka tidak sah sholatnya. Demikian pula tidak bagi orang yang kafir. Nah, karena tidak sah sholatnya, karena harus melewati pintu keislaman, jadi syahadat. Nah, dia langsung mengerjakan sholat, ya tidak sah. Karena pintunya belum dia masuki, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, fa'in sallah muslimun hukman. Kalau ada orang kafir yang mengerjakan sholat, maka dihukumi dia muslim. Nah, dihukumi dia muslim. Baik. Tetapi muslim hukman lah hakikat, bukan hakikatnya, karena dia belum menjalani mulai awal mengucapkan syahadat. Nah, baik. Jadi, nah, dihukumi baik hukman zahirnya. Nah, wa yu'maru biha shaghirun, diperintahkan untuk mengerjakan sholat anak-anak. Jadi anak-anak diminta untuk mengerjakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li'ashrin, dan dipukul tatkala berumur 10 tahun mereka-mereka yang tidak mau mengerjakan sholat. Nah, ikhwan fillah azakumullah, baik, ini bentuk perhatian. Nah, Rasul perintahkan kepada al-aba, para orang tua, untuk memerintahkan anak-anak mereka yang berumur 6-7 tahun, baik, ya, li sab'in, untuk mengerjakan sholat. Diperintahkan, nah, li sab'in, baik, kalau sudah sempurna umur 7 tahun, diperintahkan sholat. Nah, kalau enggak mau, tetap enggak ada konsekuensi. Nah, baru kalau sudah mencapai umur 10 tahun dia tetap gak mau sholat, diperintah untuk dipukul. Nah, ini perintah untuk memukul karena sholat, tidak mau sholat baru umur 10 tahun. Nah, kemudian apakah boleh kemudian memukul anak yang kurang dari 10 tahun? Baik. Nah, boleh memukul anak itu dalam perkara-perkara. Nah, selain masalah sholat, tentunya kualitas pukulan berbeda dengan kualitas kalau pukul karena meninggalkan sholat. Nah, jadi orang tua memukul anak karena sebab dia meninggal nggak mau sholat dengan sebab dia nakal, misalnya ini beda kualitas pukulannya. Nah, maka tentunya boleh untuk dibawa itu tentunya dengan faedah qaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama. Memukul anak itu panikirina azakumullah baik. Nah, bukan pada tempat-tempat yang berbahaya. Nah, yang mengakibatkan kecacatan, baik. Tidak pulang memukul area wajahnya. Nah, jadi pukulan-pukulan ini pukulan pendidikan, ya. Bukan pukulan balas dendam, bukan pukulan kemarahan. Nah, setelah dia melihat anaknya sebut-sebutan enggak mau sholat, dipukul, tapi pukulan pengarahan. Nah, yang disebutkan para ulama, mukulnya itu tidak boleh sampai alat pukulnya itu baik sampai melewati ketiaknya. Jadi mukulnya tidak boleh sampai mengangkat tangan. Nah, ini pukulan sangat keras. Nah, tatkala haknya orang-orang yang dihak itu tidak boleh apalagi mukulan anak. Nah, karena ini pukulan pendidikan, bukan pukulan balas dendam, amarah. Nah, maka tempat-tempat yang dipukul itu juga tempat-tempat yang tidak berbahaya. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Maka diperbolehkan memukul anak karena enggak mau sholat itu pun juga dengan syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Nah, fa in balagha fi asna'iha, kalau kemudian di tengah-tengah sholat dia balik, au ba'daha, atau selesai sholat dia balik, fi waqtiha, pada waktunya ada diulangi sholatnya. Baik, dia 10 tahun misalnya sholat. Nah, belum sampai salam, dia masih berdiri di rakaat yang kedua, ternyata dia balik. Nah, mungkin tiba-tiba keluar air maninya. Nah, maka diulangi sholatnya. Baik. Atau selesai sholat, maaf, saya selesai salam, waktunya belum habis, waktu sholatnya belum habis, masih belum masuk waktu setelahnya. Tiba-tiba kemudian dia keluar air maninya, menunjukkan dia dewasa. Baik, menurut Malik ada diulangi. Saya menurut pendapat yang rajih, baik tidak perlu diulangi. Sholatnya sudah selesai. Nanti tinggal dia sholat waktu yang akan datang. Nah, jadi sholat yang dia kerjakan sebelum dia dewasa tidak perlu diulangi meskipun waktu masih belum keluar, belum habis. Nah, ini pendapat yang rajih. Baik, ini yang dirajihkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, kata beliau, "Annau yamdi fi salati wa yusum wa la iada alaihi." Nah, "Wa yahrumu tahir wa an waqtiha." Haram untuk mengakhirkan dari waktunya. Haram untuk mengakhirkan sholat dari waktunya, baik mutlak maupun sebagian. Baik semuanya maupun sebagian. Makna semuanya betul-betul dia habis waktu sholatnya. Mengerjakan sholat di waktu sholat yang sudah datang waktu setelahnya. Atau sebagiannya, dia hanya sempat mengerjakan separuh rakaat atau satu rakaat. Dia sengaja untuk mengulurkannya. Nah, seluruh sampai waktu menjelang habis, dia dapat satu rakaat berdiri, kemudian rakaat yang kedua dan setelahnya itu sudah masuk waktu sholat setelahnya. Nah, kata beliau haram karena sholat ibadah yang sudah ditentukan waktu pengerjaannya. Nah, kita akan mau kuda. Baik. Kemudian illa linawil jam'i, kecuali enam orang yang meniatkan jamak, jamak takhir. Baik. Dia sampai habis waktunya maghrib enggak sholat, sampai waktu isya datang itu dia belum sholat maghrib karena dia berniat akan menjamak takhir, nanti mau dikerjakan di waktu akhir, jadi sholat setelahnya ini diperbolehkan. Nah, dengan jamak. Baik. Wal mustaqilin bi syartiya alladhi yuhasilhu qariban. Dan yang kedua, yang diperbolehkan seorang itu mengulur, mengakhirkan waktu sholat sampai habis, bagi orang-orang yang sibuk dengan syaratnya, syarat sholat yang dia akan dihasilkan dalam waktu yang dekat. Misal ikhwan ibn azakumullah, dia mau sholat, nah, tapi dia tidak punya pakaian. Nah, kemudian ini dia mau pinjam baju misalnya. Ini nanti mau dikirim pinjaman baju. Mungkin kira-kira 10 menit sudah sampai. Nah, 10 menit itu sudah keluar waktu sholat. Itu namanya koriban. Nah, baik, itu tidak apa-apa. Dia nunggu sampai bajunya datang, sholat dengan pakai baju meskipun sudah keluar waktu sholat. Nah, Atau juga misalnya panas di nazar itu enggak ada air wudu. Baik, ini saya mau ini cari air di situ. Paling hanya saya menghabiskan waktu 15 menit sudah dapat air. Nah, 15 menit itu sudah dapat air, sudah keluar waktu sholat. Baik. Kalau itu termasuk syarat sahnya sholat, maka enggak ada masalah. Nah, juga nanti sholatnya di luar waktu sholat, yang penting dia dapat air. Nah, tapi paling begini azakumullah, ini enggak ada air itu untuk untuk wudu. Baik. Saya mau cari air. Bagaimana caranya? Saya akan gali dulu buat sumur. Nah, misalnya. Baik, nanti setelah keluar airnya saya akan wudu. Ini menghabiskan waktu mungkin 1 hari, 2 hari. Nah, kalau modelnya demikian, dia langsung sholat tanpa wudu. Nah, atau saya mau sholat pakai baju. Bagaimana caranya? Tak jahit dulu pakaiannya. Nah, bikin pola, saya jahit, selesai tak pakai pakaian. Nah, ini kesuai. Nah, dia langsung sholat tanpa menggunakan pakaian. Nah, ini apa nih? Boleh sebutkan koriban. Ya, koriban dengan waktu yang dekat. Itu baru diperbolehkan. Baik. Tapi pendapat yang rajih, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh menyebutkan waktu annahu la yajuzu ayu akhiraha al-waqti yang mutlaqan. Pendapat yang rajih, mutlak tidak boleh mengakhirkan waktu sholat. Meskipun dengan alasan perkara-perkara syarat. Nah, kalau dia datang waktu sholat enggak punya pakaian, pakainya najis, ya pakai pakaian yang najis. Sholat dalam keadaan tepat pada waktunya. Nah, waktunya belum selesai, belum keluar. Baik. Enggak punya air wudu, baik tayamum, enggak usah pakai wudu. Wudu. Nah, kerjakan kemampunya. Ini apa nih jadi Allah. Baik. Atau kemudian kalau sholat itu bisa dijamak, ya dia enggak punya pakaian, baik bisa dijamak, itu sudah nunggu sampai nanti waktu setelahnya aja. Tidak bisa dijamak takhir, enggak ada masalah. Karena jamak itu bukan termasuk kekhususan orang-orang yang dalam keadaan safar. Nah, orang-orang yang mungkin juga boleh untuk menjamak sholatnya. Nah, ini kan fidina azakumullah. Baik, sehingga bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan syarat-syarat sholat, saya tetap mereka harus mendapatkan sholat pada waktunya, meskipun dalam keadaan telanjang, meskipun dalam keadaan tidak mendapatkan air. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Jadi setelah 40 hari atau 60 hari jarak nifas masih keluar. Nah, setelah disebutkan kalau 40 hari itu maksimal. Nah, jadi setelahnya hukum istihabah. Kalau mau menjima istrinya boleh. Nah, berat-berat hukum istihabah. Nah, jadi maksimal itu 40 hari. Setiap hari yang ke 41 sampai seterusnya hukum istihabah. Kecuali kalau bertepatan dengan masa haid. Kalau bertepatan dengan masa haidnya enggak boleh digauli oleh suaminya. Kalau ternyata tidak bertepatan dengan masa haidnya, ya boleh. Karena dia perempuannya sahabat. Nah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam.